Yuki, Yuki, Yuki, Yuki. Hello, Yuki, Yuki. Yuki kemarin mandi ke perkop intip cewek lagi mandi mandi mandi. Yuki anak Pak RT ngetop di kampung gue. Pacaran sama anaknya Pak RW. Nyang apes emang gue, pacar disabet dia. Mentang-mentang gue kalah berlente. Yuki si Yuki Yuki ke pergok pagi-pagi. Lagi ngintipin pacar gue mandi. Gara-gara si Yuki gue jadi emosi. Gondok setengah mati campur keki. Lucunya pacar gue bagi deh.